غير صراحة الحدود ورفض الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الحمد لله para bapak dan para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita insyaallah kembali melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab khusus Manhaj Dakwah Salafiyah yang berisi tentang beberapa prinsip dasar manhaj salaf dalam berdakwah. Kita telah melewati beberapa pembahasan, dari pembahasan takrif dari dakwah atau definisi dakwah. Dakwah itu hakikatnya adalah ikhrajun nas minat firmati ilan nur. Dakwah itu hakikatnya adalah mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan syirik, dari kegelapan kufur, kegelapan nifaq, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, bagaimana dikeluarkan menuju kepada cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan, cahaya iman. Ini adalah kitab dakwah. Dakwah yang tidak menuntut seseorang kepada cahaya dan keluar dari kegelapan, hakikatnya bukanlah dakwah Islam. Dan telah kita sampaikan pula bagaimana dakwah ini merupakan hajatnya manusia, merupakan kebutuhan manusia yang manusia mutlak membutuhkan dakwah. Di antaranya karena manusia itu dia terlahir dalam keadaan bodoh, dan untuk mengetahui agama yang merupakan kebutuhan manusia secara mutlak, sebagaimana kebutuhan manusia kepada makan dan minum, bahkan lebih daripada itu, maka mesti harus ada dakwah, pengajaran, pendidikan, ada talqin berkaitan dengan perkara agama, sehingga manusia benar-benar mengetahui yang tadinya sama sekali tidak faham, tidak tahu. Dan kebutuhan manusia berdakwah diantaranya juga karena manusia semata-mata dengan akalnya tidak cukup untuk mengenal, apalagi yang sifatnya ghaib, kehidupan yang tidak pernah dia kenal, ini kehidupan yaumul akhir. Sehingga sehebat apapun manusia, akalnya tidak akan sampai dan tidak akan bisa menuntun jalan mana yang mesti dia tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat dan termasuk juga di dunia. Terlebih akal manusia sangat sering sekali dipengaruhi oleh kepentingan syahwatnya, sehingga sering akal tidak lagi berfungsi ketika syahwat yang telah menguasainya. Demikian juga di antara arti pentingnya kita berdakwah, karena dakwah ibaratnya adalah lahan bisnis yang paling menggiurkan atau yang sangat menggiurkan, karena keuntungannya keuntungan yang tetap terus mengalir setelah kematian dia, karena termasuk dia meninggalkan dan mengajarkan al-ilmu nafi, jadi ilmu yang manfaat. Alhamdulillah, di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah, di antaranya berkaitan dengan dai yang berdakwah. Seorang dai mesti dia pertama mempersiapkan keikhlasan dia dalam berdakwah. Dan ini menjadi pondasi utama amalia dakwah yang dia bangun. Kesuksesan dia dalam berdakwah dan keteguhan dia dalam berdakwah sangat berkaitan dengan keikhlasan yang ada di dalam hati dia. Seorang dia tidak akan jadi militan dalam berdakwah kecuali dia menyimpan keikhlasan di dalam hatinya. Kata Imam Malik, maka nalillahi abqa, segala sesuatu yang dilakukan semata-mata karena Allah itu pasti kekal. Karena orang yang mereka membangun amaliannya dengan ikhlas, dia semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Orang menjadi buyar, terputus, tidak berlanjut, itu ketika kecewa. Dia kecewa tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, sehingga putus. Dia ini tidak lagi melanjutkan apa yang menjadi tugasnya. Ada orang yang mereka berharap kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah kecewa, karena Allah akan memberikan secara utuh, sempurna akan menjadi kebutuhan dia dan harapan dia. Akan tapi ini sangat membutuhkan keimanan, karena semua balasan-balasan Allah sifatnya masih abstrak, masih dalam bentuk janji. Sehingga ada orang-orang yang memang hatinya diwarnai dengan keimanan, yang benar-benar dia yaitu yakin yang tidak pernah ada keraguan sedikitpun. Ini yang benar Tuhan yang mula bin Hisabiyah, saya yakin benar bahwa saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima semua balasan-balasan secara sempurna. Yang kedua, bahwa seorang dai mesti dia harus ala ilmin wa basiratin, di atas ilmu dan basirah. Seorang dai adalah orang yang akan membimbing seseorang jalan menuju jannah. Bagaimana seandainya seorang dai dia tidak mengetahui apa itu jalan yang akan mengantarkan ke surga, ke jannah? Dan tentu orang yang tidak memiliki fabikus syekh, orang tidak memiliki apa-apa, lalui dia tidak akan memberi. Bagaimana dia akan menuntun ke jalan sampai tujuan kalau dia tidak mengetahui jalan itu sendiri? Bagaimana dia akan memberikan ilmu sedangkan dia tidak memiliki ilmu? Sehingga seorang dari istri dia diberi ilmu. Lebih-lebih ketika dia mesti harus berhadapan dengan lapangan dakwah, di lapangan dakwah yang akan didapatkan banyaknya syubhat yang dilontarkan oleh para ahli batil. Ini lebih lagi membutuhkan kedalaman ilmu, persiapan ilmiah dalam rangka untuk betul-betul dia bisa eksis dakwahnya di tengah-tengah, yaitu manusia lebih-lebih ahli batil yang terus mengadakan serangan-serangan dengan syubhat-syubhat mereka. Dan kekuatan dakwah Islam ada pada kekuatan hujjah. Mereka ada pula seorang muslim dan atau seorang da'i terkhusus, dia mesti mempersiapkan lebih matang berkaitan dengan persiapan ilmu yang akan dia dakwahkan. Yang ketiga, seorang da'i mesti harus dia memiliki sikap al-hilm wa-sabr. Bagaimana dia memiliki kelembutan dan kesabaran. Kelembutan yang menghasilkan dia memiliki sikap telaten, kemudian dia lembut, berakhlak, sepatu ramah, dia tidak emosional, dan memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala resiko di jalan dakwah. Dakwah adalah profesi yang berkaitan dengan kemuliaan di kampung akhirat, bukan profesi yang berkaitan dengan pekerjaan duniawi. Dan dakwah pekerjaan untuk memisahkan manusia dari kesenangan syahwatnya, sehingga pasti akan banyak menghadapi tantangan-tantangan, halangan-halangan di medan dakwah, sehingga benar-benar membutuhkan kelapangan dada. Kemudian di antara al-tawabit yang berkaitan dengan objek dakwah, di antara yang mesti diperhatikan seorang dai adalah perhatikan objek dakwah. Perlakuan terhadap objek dakwah tidak bisa disamaratakan. Mesti dia harus bisa membedakan dalam sikapi objek dakwah, karena objek dakwah manusia itu berbeda-beda kondisinya. Dia harus bisa membedakan antara mendakwai non-muslim, inorah kafir, dengan mendakwah kepada kaum muslimin. Dia mesti bisa membedakan antara mendakwah kepada orang yang jahil, yang benar-benar bodoh tentang agama, dengan ahlul ahwa, orang yang mereka memang tenggelam di dalam mengikor hawa nafsu. Dia mesti membedakan antara berdakwah kepada ini rakyat dengan penguasa. Berbeda kedua kondisi ini. Dia mesti bisa membedakan antara orang yang memiliki kedudukan, ini kemuliaan, ketokohan di tengah-tengah masyarakat. Ini semuanya membutuhkan perhatian khusus, membutuhkan perhatian sehingga dia tidak asal saja berdakwah tanpa memperhatikan siapa yang sedang dia dakwahi. Karena ini berkaitan dengan psikologis manusia, persikapan-persikapan yang tepat terhadap objek dakwah. Sehingga ketika seorang dai ingin berdakwah, mesti diperhatikan personil yang ada di kampung tersebut, siapa tokohnya, bagaimana kondisi masyarakatnya, kemudian bagaimana tingkat intelektualnya, tingkat keilmuannya, termasuk kondisi psikologisnya. Ini mesti semuanya diperhatikan ketika seorang dia mau berdakwah, karena orang mau berdakwah ya sama dengan orang yang mereka betul-betul itu mau menghadapi atau dokter yang menghadapi pasien. Sekarang kita berbicara tentang al-tawabit al-ta'alikah bil-mad'u ilaihi. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan materi dakwah yang harus disampaikan. Kita telah sampaikan bahwa dakwah itu bukan asal ceramah. Orang yang asal ceramah bisa menjadi bagian daripada perwali dakwah. Nabi pernah menyampaikan layak yana ala nasi samaun, atau saya di ala nasi samaun khaddaran, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Sanawatun khaddaan, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan tahun-tahun yang penuh dengan tipuan itu? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang pendusta dibenarkan, orang-orang yang jujur didustakan. Di sana kebohongan itu merupakan bagian dari gaya hidup, maka orang-orang yang jujur justru ditenggelamkan. Yang diangkat adalah para pembohong, para pembual, orang-orang yang pandai berkhilaf, pandai berdusta. Itu yang menjadi tokoh idola, tokoh idaman para penipu. Wa yuhawwan fiha al-ani wa yu'amal fiha al-khain. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah itu dianggap pengkhianat, dan orang yang berkhianat itu dianggap amanah. Sehingga serba terbalik. Orang-orang yang amanah disikap, disingkirkan. Orang yang pengkhianat diupaini, dibiarkan, karena memang suasananya suasana para pengkhianat. Sehingga yang ada dalam budaya berkhianat, sehingga orang jujur malah dia ditenggelamkan, dihancurkan, dianggap pengkhianat. Orang jujur dianggap orang amanah, dianggap pengkhianat. Orang pengkhianat dianggap amanah. Wayang tipu fiha arwai bidoh, dan di zaman itu yang banyak berbicara adalah arwai bidoh. Siapa itu arwai bidoh? Ketika ditanyakan siapa itu arwai bidoh ya Rasulullah, wa arwai bidoh ar-rajul tafah yang takalam fi amril anah. Orang yang bodoh tentang agama berbicara tentang perkara manusia, perkara penting, perkara umum, perkara ini umat ini adalah sangat berbahaya, menimbulkan berbagai macam konsekuensi-konsekuensi besar, apalagi berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kehormatan manusia, keamanan di tengah-tengah kehidupan. Ini parah bayi bintol yang biasanya menyingkirkan para ulama, melecehkan para ulama dan meninggalkan para ulama, kemudian mereka yang memegang kendali dengan modal semangat tapi tanpa ilmu sama sekali. Alhamdulillah, rahimahullah. Sekarang kita berbicara tentang itu beberapa prinsip yang berkaitan dengan materi yang tidak makan. Seorang dai yang ingin terjun dakwah, membimbing dan membina masyarakat, mesti dia faham prinsip-prinsip apa yang mesti didakwahkan ke tengah-tengah masyarakat. Di antara perkataan beliau di sini, bab yang pertama itu ada waktu ilal aham fal aham, wa aham muha at-tahidu. Berdakwah itu mengajak kepada perkara yang paling penting, kemudian menuju kepada penting perkara penting yang lainnya. Dan tidak ada yang lebih penting dalam agama ini kecuali at-tauhid. Min ma'alimil sahih di dakwati ilallah ayat da'wah da'iyah ila islahil aqidah. Di antara kurikulum atau metode manhaj yang benar di dalam berdakwah, di mana seorang dai dia menyeru kepada perbaikan akidah, bil amri bi ikhlasi ibadah lillahi wan nahyi anil syirki, thumma al amru bi iqamatis salat wa fi'lil wajibat wa tarkil muharramat al aham fal aham. Di mana seorang dai hendaknya dia menyeru kepada perbaikan akidah, yaitu memerintahkan mengikhlaskan ibadah, melarang syirik. Karena ini adalah pondasinya dalam membangun agama. Dan telah kita sampaikan bagaimana kedudukan tauhid ini dalam agama. Dia adalah menempati posisi pondasi bagi sebuah bangunan rumah dan menempati posisi akar bagi sebuah pohon. Sehingga orang yang mereka ingin membangun rumah tingkat 10, 20, 30, 50 atau berapa tingkat yang akan dia rancang, pertama kali yang mesti dia siapkan adalah pondasinya. Mau tidak mau adalah ke situ. Dan pondasi agama itu adalah at-tauhid. Kehancuran atau kerusakan yang muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, semuanya itu bersumber dari kerusakan akidah tauhid. Maka ucapan Nabi Muhammad SAW adalah kunci jawaban terhadap segala fenomena kerusakan yang ada. Apa kata Nabiullah Nuh? Ma lakum la tarjuna lillahi waqar. Ma lakum la tarjuna lillahi waqar. Kalian ini memang benar-benar tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan bila ketiadaan hati mengagungkan Allah terhadap pengagungan terhadap Allah Ta'ala, ini sumber segala kerusakan. Tidak ada kerusakan yang terjadi kecuali karena hilangnya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat, ini muncul karena kurangnya rasa pengagungan terhadap Allah, atau bahkan tidak ada sama sekali rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala, sehingga berani-beraninya melakukan perbuatan syirik atau kufur atau bid'ah atau maksiat. Seandainya seorang itu memiliki rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan musyrik, tidak akan kufur, tidak akan nifak, tidak akan melakukan bid'ah, tidak akan bermaksiat. Maka disinilah perang dakwah tauhid, menanamkan ke dalam hati manusia rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala, tentu dengan cara memperkenalkan siapa itu Allah, memperkenalkan siapa itu Allah Ta'ala. Nabiullah Musa alaihissalam, ketika beliau diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun, yang Allah katakan, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, datang Fir'aun, Fir'aun itu telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Fir'aun, maukah aku ajak kau membersihkan jiwa, yaitu dengan mengenal Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbmu yang sebenarnya, sehingga akan muncul rasa takut hati Anda kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang dikenal, yang diajarkan oleh Musa kepada Fir'aun pertama kali adalah bagaimana diajak untuk mengenal Allah agar dia tahu siapa dirinya, siapa Allah. Terjadinya segala macam tidak kurang ajar itu disebabkan karena dia tidak tahu diri, siapa dirinya dan siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerusakan dalam perkara tauhid ini menjadi sumber segala kerusakan yang ada. Wa da'watu ila tauhid wa ikhlasil ibadati lillah hiya muntaliqu da'wati rusul. Dakwah mengajak kepada tauhid dan mengikhlaskan ibadah. Dakwah mengajak kepada paksaan terhadap Allah Ta'ala, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma'u sifat, menjadikan amal ibadahnya semata-mata murni untuk Allah Ta'ala. Ini adalah setar dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul, apapun kerusakan yang menimpa kaumnya, awal dakwah dan dakwah utamanya adalah mendakwahkan at-tauhid. Karena memang semua kerusakan yang terjadi itu berawal dari kerusakan tauhid. Sehingga inilah setar awal semua dakwah para nabi dan para rasul, apapun jenis kerusakannya. Wa asasuha, dan tauhid itu adalah merupakan asas agama. Anda akan sia-sia membangun rumah mewah kalau pondasinya amblek, pondasinya jeblok, karena semua yang Anda bangun di atasnya itu menjadi tidak berguna sama sekali. Asas beramal itu adalah tauhid. Ada prospek manusia dari molimo, orang yang tenggelam dalam ini dunia hitam, madad, apa lagi? Madad, maim, malin, apa lagi? Madon, madon. Saya dikasih makan seperti terus madoa madon madat atau madat madat madon madat main judi mendep kemudian maling apa lagi itu semuanya dunia gelap sudah mereka kuasai lalu diprospek Masya Allah menjadi orang yang meninggalkan itu semuanya sehingga menjadi orang yang kelihatan soleh tapi dia tidak mengenal hakikat tauhid maka seluruh amal yang dibangun tanpa fondasi tauhid itu akan runtuh sia-sia. Lain asyrat talayam batal na'amal sehingga mesti yang dibangun adalah fondasi awalnya wa asluha al asil dan akarnya yang paling mendasar alladhi bi al bidayah wa ilaihi al muntaha yang dakwah ini berawal dari tauhid dan akan berakhir pula dengan tauhid masuk Islam itu dengan syahadat la ilaha illallah dan mati itu di awal juga diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah sehingga tauhid itu awal sampai akhir dan tidak ada syariat salat, puasa, zakat, haji dan semisalnya kalau bukan karena tauhid kita ini sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lain itu karena kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah haknya Allah bagi para hamba untuk ditauhidkan. Sehingga syariat ini adalah haknya tauhid. Yang saatnya tanpa tauhid tidak perlu ada syariat. Ngapain? Sehingga tauhid ini dakwah di awal sampai akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah berhenti memperhatikan tauhid di seluruh waktu dan keadaan. Dari awal dakwah sampai akhir dakwah. 13 tahun Nabi di Mekah kita semuanya sudah tahu sejarahnya. Hampir tidak ada ayat ahkam, ayat hukum yang turun di Mekah. Semua ayat-ayat hukum itu turunnya di Madinah kecuali salat waktu Isra dan Mi'raj. Sehingga betul-betul yang ada adalah pembinaan, penggemblengan, penanaman akidah tauhid dalam hati mereka. Selama di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pula meninggalkan dakwah tauhid di dalam situasi damai maupun perang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghardik Abu Waqid Al-Laythi di perang Hunain yang meminta dibuatkan pohon keberkahan semisal Datu Anwar yang itu merupakan ilah sesembahan yang dikeramatkan oleh orang-orang ini suku Hawazin di lembah Hunain. Nabi dalam kondisi perang seperti yang membutuhkan pasukan enggak membiarkan yaitu prajuritnya akan terjerumus ke dalam kesyirikan diikat di tengah-tengah peperangan. Nabi tidak pernah dibuat hatinya tenang selama masih didengar ada tempat di mana Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Ketika kekuasaan telah mapan, pengikut telah kuat, Nabi mendengar di Yaman ada Dzulqa'dah, berhala yang mesti disembah. Maka itu membuat Nabi gelisah. Sehingga Nabi panggil Jarir bin Abdullah dan beliau katakan, "Wahai Jarir, ala turi'uni bi Dzulqa'dah?" "Wahai Jarir, maukah engkau menenangkan hatiku dengan keberadaan Dzulqa'dah?" Bagaimana gelisahnya Nabi ketika masih didengar ada di suatu tempat kesyirikan di masih terjadi. Maka berangkatlah Jarir bin Abdullah dengan 150 pasukan berkuda, sehingga cerita berhasil memporak-porandakan Dzulqa'dah. Kemudian diutuslah pasukan untuk lapor kepada Nabi tentang sesak-sesak misi pemberantasan syirik. Nabi mendoakan keberkahan sampai 5 kali. Yang kebiasaan Nabi kalau berdoa itu 3 kali. Ini Nabi sampai 5 kali. Perhatikan baik-baik ikhwan. Pertama, bandingkan antara kegelisahan Nabi dengan kegelisahan para doa di zaman kita. Di mana kegelisahan mereka dan di mana kegelisahan Nabi? Nabi menggelisahkan dan tidak merasa tenang selama didengar ada tempat-tempat yang Allah masih disekutukan. Karena Nabi diutus dalam rangka untuk mewujudkan tauhidullah di permukaan bumi, sehingga agama totalitas hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah misi terbesar diutusnya para nabi Allah alaihi salatu wasalam. Yang ada kegelisahan para doa di zaman kita ini ketika belum mendapatkan kursi kekuasaan, berkisar antara harta dan kekuasaan. Dan ini fitnah yang sangat besar, kata Syekh Abdul Malik ketika membawakan ayat, yaitu ma'afna anni maliyah halaka anni sultanya. Aduhai hartaku, sebaik apapun telah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Dua hal ini yang benar-benar telah mengantarkan para du'al, para da'i hancur-hancuran agamanya, harta dan kekuasaan. Yang demi harta dan kekuasaan ini akhirnya mereka bisa adem ayem gandeng tangan walaupun dengan orang komunis, orang ateis, orang sekuler, penghina agama yang antipati dengan tauhid dan sunnah, karena sedang bersama-sama punya kepentingan untuk meraih kekuasaan dan harta. Yang itu semuanya pernah ditawarkan kepada Nabi untuk dimilikinya, tapi dengan syarat untuk agar menghentikan dakwah tauhid, dan ditolak semua tawaran itu karena enggak ada artinya memiliki segalanya tatkala dia harus meninggalkan ini urusan dakwah tauhid atau penegakan tauhid. Karena bagaimana dia akan membiarkan orang-orang rusak rusak tauhidnya, rusak muamalahnya kepada Allah demi dia mendapatkan kekuasaan, jabatan, dan harta. Maka dibawakan ayat bagaimana dakwah tauhid ini adalah minal bidayah ilal nihayah, dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai penutupan. Bagaimana Nabi kegelisahannya ketika masih ada kesyirikan, dan bagaimana leganya Nabi ketika syirik setelah dihancurkan. Perhatikan para duat yang ada, di mana letak kelegaannya. Mereka belum merasa legowo kalau belum mendapatkan kursi. Walaupun syirik itu di mana-mana, kalau sudah dapat kursi, dia lebih nyaman, lebih tenang, sudah merasa dia mendapatkan apa yang dicari. Tenang, hatinya jadi legowo. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga setelah menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana dakwah para Nabiullah alaihi salatu wasallam dari awal sampai akhir dan tauhid, dan itu semua Nabi dan Rasul. Maka fattahidu asrul asil qamat dakwah rusul jami'an litahqiqihi. Maka tauhid itu adalah pondasi utama dari dakwah semua Nabi dan Rasul untuk membangun itu perbaikan manusia yang dia dakwai. Demikian pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh para makhluk dalam rangka untuk liqamati tauhid. Inna ma khalaqal khalqa wa awjadahu wa sahara musahara kullun dalika li ajli ibadatihi wa tauhidihi. Dan Allah menciptakan para makhluk, kemudian mengendalikan segala makhluk yang berjalan di tengah-tengah kehidupan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan itu semuanya, itu semuanya dah li ajli tauhid, dalam rangka untuk terwujudnya yaitu tauhid. Sebagaimana ayat yang telah sering kita dengar, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, liya'buduni ay liyuwahhidun. Dan Allah juga katakan wa ma khalaqna samawati wal arda wa bainahuma lahibin. Allah tidak ciptakan langit dan bumi itu sia-sia, tapi untuk misi yang sangat agung. Semua keberadaan langit dan bumi itu dibentangkan oleh Allah di depan mata kita untuk menunjukkan kepada kita agar kita kemudian merenung tentang Allah yang menciptakan itu semuanya, dan demi mereka kemudian wujudkan kehidupan Allah dalam amaliah kehidupannya. Sebagaimana Allah katakan, Allahu khalaq as-samawati, Allah khalaq as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah khalaq as-samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna. Allah yang telah menciptakan langit yang tujuh, dan Allah telah menciptakan bumi semisal itu. Allah pula yang telah menurunkan setiap ciptaannya ada hukum-hukum khusus yang Allah telah letakkan. Apa tujuannya? Allah beberkan itu semuanya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu, agar manusia mengenal, agar kalian manusia mengenal siapa yang mengendalikan semua urusan tersebut? Diajarkan Allah untuk mengenal siapa itu Allah, yang ilmunya meliputi segala-galanya, yang kekuasaannya meliputi segala-galanya. Bentangan para makhluk ini dibeberkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka manusia betul-betul mereka wujudkan tauhidul Allah. Demikian juga fatahidu asasu hadil fitrah wa unwan salafihah. Tauhid ini adalah asasnya fitrah manusia. Fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Orang yang kemudian hidupnya tidak mentauhidkan Allah, pasti dia tidak akan menempati kesempurnaannya sebagai manusia. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena orang ketika dia lari dari menghamba kepada Allah, dia akan masuk dalam jebakan penghambaan kepada nafsu dan syaitan, dan itu tidak akan memberikan adil, memberikan kebahagiaan. Dan tauhid inilah ulwan as-salafihan, sarana untuk tetap terjaganya fitrah dalam keadaan baik, dan dia senantiasa mengalami kebaikan, itu ketika dia hidup di atas fitrah, yang fitrah itu, yang tauhid ini adalah millah allati fatarallahu nas 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia fitrah itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan fa'ati wajah kali ini hanifan fitrah Allah, yang merupakan fitrah Allah allati fatarah nas 'alaiha. Hadapkan wajah Anda kepada agama yang hanif ini, agama tauhid. Itulah fitrah Allah, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana ditegaskan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang terlahir itu lahir di atas fitrah. Dan fitrah yang dimaksudkan adalah fitrah Islam. Sehingga ketika Nabi menyebutkan kerusakan manusia, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yubas'al majisanihi, bahwa orang tuanya lah yang membuat dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, dan tidak menyebut au yusallimanihi atau yang mengislamkan. Karena fitrah manusia telah Islam, kemudian penyimpangan itu menjadi orang yang mereka mengikuti milah, berbagai macam milah yang rusak. Khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah dalam diskusi, aku ciptakan hamba itu dalam keadaan hanif. Dalam keadaan hanif. Ah, yang penting di sini ikhwan, berkaitan dengan dakwah. Fatilkah hiya dakwahul anbiya jami'an. Dakwah mengajak para tauhid itulah dakwahnya semua para nabi tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Sehingga orang yang dakwahnya maka dikatakan oleh sahabat Islam fal wajib ala du'at Islam, maka wajib bagi para du'at Islam, para da'i Islam, ayyakunu ala bayinatin birasil Islam wa asasihi alladhi huwa tauhid dakwatan wa ta'liman, maka wajib bagi para du'at Islam agar mereka itu betul-betul di atas kejelasan terhadap masalah yang paling pokok dalam Islam ini, itu tauhid, baik secara dakwah maupun ta'lim. Hendaklah dia dakwahnya benar-benar tidak lepas dari mendakwahkan tauhid. Dakwahan ta'limnya, tarbiyahnya, pendidikannya tidak pernah lepas dari mengajarkan tauhid. Itlaku pula bi'amalin illahi bihadal asas wal asal. Karena amal kita kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dengan asas tauhid ini. Maka sahabat Islam berkatakan walihada kana rasul Islam, dan oleh karena itulah syahadat la ilaha illallah dikatakan rasul Islam, yang terkandung padanya adalah ibadah Allah wahda, yaitu beribadah kepada Allah semata wa tarku ibadah timah siwa, dan meninggalkan semua ibadah kepada sedang Allah Ta'ala, huwal Islam al-am. Ini adalah Islam secara umum. Semua Nabi dan Rasul Islam itu adalah seperti ini. Itu Islam tauhid. Layak balullahu minal awalin wal akhirin dinan wa siwa, yang Allah tidak akan menerima agama dan awal sampai akhir kecuali agama yang ber, yang ini yang tegak di atas tauhid seperti ini. Kemudian beliau bawakan hadis-hadis tentang bagaimana Nabi mengutus para duat seperti Mu'adz bin Jabal ke Yaman berwasiat tentang masalah ini tauhid. Kemudian bagaimana beliau membawakan contoh-contoh dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam, di antaranya dalam Nabi Yusuf dan Nabi Musa menghadapi kondisi pemerintahan yang carut marut, yang zalim, yang tauhid, yang rusak, yang angkuh, yang sombong, sehingga jangan sampai ada orang yang mereka bilang para nabi tidak menghadapi problem politik, bahkan semua mereka menghadapi problem politik karena para penguasa di zamannya para tauhid yang tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah mereka bukan mengumpulkan massa, dakwah mereka bukan menggoyang penguasa, dakwah mereka membimbing manusia, baik orang awam sampai penguasanya, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kerusakan itu porosnya dari sini. Sedangkan dakwah adalah upaya untuk melakukan perbaikan kepada manusia. Maka beliau katakan di sini, fal wajib ala kulli du'a ila Allah ayab hamu hadzal manhaj wa hadhihi dakwah al ilahiyah al azimah al matlab al jadid. Wajib bagi para dai untuk mereka ini perhatian betul dengan manhaj dakwah tauhid ini. Dakwah ini di dakwah ilahiyah, dakwah yang agung, dakwah yang sangat besar, yang tegak di atas mengajak kepada Allah Ta'ala pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sejauh mana manusia menyimpang dari dakwah tauhid, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang semakin besar. Semakin tidak perhatian kepada tauhid, semakin besar penyimpangan yang akan terjadi. Dan orang yang mereka mengumpulkan manusia tidak dengan ikatan tauhid, mereka hanya mengumpulkan jasadnya dan tidak mengumpulkan hatinya. Gambar yang ada adalah taksarum jami'an wa qulubum syatta. Kalian sangka mereka bersatu padu karena jasadnya berkumpul, padahal hati mereka cengkang perenang. Ini hati mereka rusak-rusakan, sehingga di antara bentuk kerusakannya orang-orang yang mereka meninggalkan dakwah tauhid ini, semangatnya untuk yaitu menghukum manusia-manusia yang salah karena mencuri, karena menipu, karena membunuh, lebih besar dibandingkan perannya mereka untuk menyelesaikan urusan orang-orang yang musyrik. Orang yang zalim terhadap Allah luput dari perhatiannya, sedangkan orang yang zalim kepada manusia baru mendapatkan perhatian yang sangat besar. Kalau mereka menyuarakan tegaknya hukum Allah, potong tangan, rajam, bagaimana mereka menegakkan hukum seperti itu kepada manusia dan tidak menegakkan hukum kepada para penyembah berhala yang membolini Allah Subhanahu wa taala? Ini berbeda dengan sikapnya para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Kalau mereka menyangka dirinya adalah reformis, lalu dia tidak mengikuti jalannya para Nabi dan para Rasul, yang semua Nabi dan Rasul datang untuk memperbaiki manusia yang melakukan reformasi, maka mereka sok lebih alim, lebih bijak, lebih tepat dalam menyelesaikan problem umat dibandingkan dengan semua para Nabi dan Rasul. Tentu ini cara berpikir yang sesat. Tapi begitu praktek yang ada di tengah-tengah manusia. Yang kedua, dakwah salafiyah setelah yang pertama fokus bagaimana menegakkan akidah tauhid. Maka yang kedua, dakwah salafiyah adalah fokus bagaimana manusia betul-betul diajak untuk menjadi orang yang ittiba. Zahiran wa batinan. Benar-benar bagaimana mengajak manusia itu ittiba 100% diajak untuk meniti jalan Islam, masuk Islam dengan sepenuhnya, karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam dengan kaffah. Dan Islam itu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Min usuli ahli sunnati wal jamaah di atba' salaf, di antara pokok prinsip Al-Sulam wal-Jamanah para pengikut salaf adalah ad-da'wah ila sunnati nabawiyah. Asasul wihdah wal-i'isam, yaitu di antara prinsip dakwah al-sunnah itu adalah dakwah kepada sunnah Nabi, yang ini merupakan asas persatuan dan asas berpegang teguhnya terjadinya keterikatan yang hakiki, dan yang akan menjadi penentu warna jah di dunia wal akhirat, penentu kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan dunia dan akhirat. Itu berjalan di atas sunnah Nabi. Telah kita sampaikan dalam pembahasan-pembahasan yang lalu, hancurnya umat ini karena dengan sebab menyimpang dari tauhid dan meremehkan sunnah. Kejayaan umat ini adalah berkaitan dengan tegaknya akidah tauhid dan yaitu tegaknya ketaatan terhadap Rasul. Sebagaimana pelajaran telah kita sampaikan, bagaimana umat ini benar-benar akan ditimpa musibah-musibah ketika mereka rusak akidahnya dan rusak ittiba'nya. Dua kasus besar yang menjadi contoh dalam hal ini adalah perang Hunain dan perang Badar. Perang Uhud. Perang Hunain, pelajaran terbesarnya apa yang mau diantar di situ? Perang Hunain, pelajaran terbesar apa di situ diantaranya? Wa yauma Hunain in a'jabatkum kasratukum, dan di saat dan waktu perang Hunain kalian dibuat terkagum-kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Di mana letak kerusakan pada perang Hunain di sini dengan ayat itu? Mereka telah bersandar dengan sandaran yang salah. Mereka telah bersandar dengan jumlah yang banyak. Tauhid itu totalitas menjadikan hati bertawakal kepada Allah total, tanpa dia melihat sebab lagi. Tawakal itu bukan meninggalkan sebab. Dia mengambil sebab dengan sempurna, sesempurna mungkin. Tapi ketika dia telah mengambil sebab, hatinya kemudian dia sandarkan kepada Allah tanpa lagi menoleh kepada sebab. Itu adalah kesempurnaan tauhid. Karena yang memegang kendali, memegang urusan, keputusan itu total adalah Allah Ta'ala. Tanpa dia meninggalkan sebab. Dia ambil sebab, dia menambah, dia melakukan sebab, dan berusaha untuk sesempurna mungkin mewujudkan sebab. Tapi ketika sudah diambil sebab, tentang hasilnya dia sadarkan kepada Allah Ta'ala. Ini tapi sehingga menyadarkan kepada sebab, ini adalah cabang daripada kesyirikan. Mengapa itu bersandar kepada sebab itu syirik, meninggalkan sebab itu mencela syariat. Tauhid adalah mengambil sebab, kemudian totalitas hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah yang banyak tanpa kualitas la yanfa'. Aktsariyah, aliran aktsariyah, aliran kebanyakan, ini berbagai dengan jumlah yang banyak, ini adalah wuthaiyah, kualitasnya seperti buih. Kualitas umat ini ada pada tauhid dan itibarnya. Pada peristiwa Uhud, musibah yang menimpa muslimin, pada perang Uhud, musibah yang menimpa muslimin dengan sebab kecerobohan muslimin dalam meninggalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran besar. Oleh karena itulah ahli sunnah sangat perhatian dalam dakwah tauhid dan ittiba' ini. Kali sumber kemenangan di sini. Sedangkan kita berada dalam suasana ingin menggapai kemenangan, ingin menyambut pertolongan Allah, penuh dengan pakikan takbir, akan tetapi tidak perhatian dengan tauhid, tidak perhatian dengan sunnah pertolongan Allah, yang mana yang akan diharapkan turunnya. Kalau dia tidak perhatian dengan tauhid, jangan bicara akidah tauhid, jangan bicara syirik, jangan bicara sunnah, jangan bicara bid'ah, terus antum mengharapkan pertolongan siapa? Dua ini adalah inti daripada ajaran Islam. Pokok ajaran Islam itu dua ini. Tauhid dan tegak di atas sunnah. Karena tidak begitu berarti penyimpangan. Bagaimana menyimpang mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala? Sehingga al-sunnah sangat yakin dari situ pertolongan Allah akan datang. Maka dakwah yang senantiasa mengajak kepada ittiba'u sunnah, mengajak kepada kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, diulang-ulang Nabi. Fa'inna asdaqal kalam kalamullah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsin bid'ah. Ini diulang-ulang Nabi terus agar nancap di hati kaum muslimin bahwa Islam Anda itu adalah kitabullah, sunnah Nabi, tinggalkan bid'ah, waspadai bid'ah. Itu adalah ibaratnya iklan yang diulang-ulang terus sampai kemudian nancep di hati seorang muslim bahwa Islam itu tauhid, sunnah, dan meninggalkan bid'ah. Alhamdulillah, ini adalah poin yang kedua dan panjang pembahasannya kita sedikit. Yang terakhir, ketika al-sunnah berdakwah fokus pada tauhid, itu bukan berarti al-sunnah hanya pada perkara sempit dalam dakwahnya. Al-sunnah dakwahnya semua Islam, ajaran Islam. Dan ajaran Islam adalah syamil, kamil, sempurna. Tapi asasnya yang utama adalah tauhid, baru kemudian membangun yang lainnya. Bukan artinya bahwa dakwah Rasulullah itu hanya fokus tauhid, enggak perhatian dengan yang lain-lainnya. Bukan demikian. Karena dakwah sunnah dakwah Islam yang mendakwakan semua cabang bagian ajaran Islam, tapi al-sunnah tidak pernah meninggalkan tauhid, dan tauhid itu fokus pertama dan utama. Karena semua yang ada itu tegak di atas pondasi tauhid. Enggak ada artinya bangunan yang Anda bangun kecuali dengan yaitu tauhidullah. Ini ikhwan kita sampaikan semoga bermanfaat. Kita habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan dari jamaah. Baiklah, sampun nih, enggak ada pertanyaan dari jamaah. Baiklah, kajian pada malam hari ini dari